Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمن أراد أن يقرأ min ahad at-tullab min Ahmad faddal Ahmad تفضلوا. Intahayat ya Hisham, sudah selesai bacanya? Sudah selesai tadi yang dibaca? Allah musta'an, limada? والذين هم نعم اجلس. Kalau belum selesai jangan duduk dulu. Aina Abdurrahman? Di hammam. نعم بارك الله فيكم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepadanya dan semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa bersyukur kepadanya atas segala macam limpahan karunia kenikmatannya kepada kita semuanya, yang mana di antara kenikmatan terbesar yang paling agung adalah al-istimrar fi talabil ilmi, terus menerus berkelanjutan, kontinu dalam talabul ilmi. Allah berikan taufik kepada kita semuanya dengan nikmat keamanan, ketenangan, kedamaian. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, tidak ada kekacauan, tidak ada perkara yang menakutkan, yang mengkhawatirkan dari sisi perkara keamanan, dan juga pada diri kita berbagai macam kenikmatan Allah berikan pada kita, kesehatan, waktu luang, kekuatan tenaga dan pikiran, demikian pula berbagai macam kemudahan yang lainnya, kendaraan, transportasi dan berbagai macam kenikmatan yang lainnya. Maka kenikmatan tersebut akan menjadi barokah tatkala kita pakai, kita gunakan untuk senantiasa mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya termasuk afdalul qurubat ba'dal wajibat, seutama-utama taqarrub, amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah menunaikan perkara-perkara yang wajib adalah talabul ilmi. Alhamdulillah, semoga Allah terus-menerus menganugerahkan kenikmatannya kepada baik pada pribadi-pribadi kita masing-masing ataupun juga kepada dakwah ini secara umum. Allah berikan kemudahan, tambahkan lagi, Allah tambahkan lagi berbagai macam kemudahannya kepada kita semuanya, sehingga Allah terus-menerus menambahkan berbagai macam kenikmatannya kepada kita semuanya, bukan menjadi kenikmatan yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemudian na'udzubillah Allah ganti dengan berbagai macam kejelekan, baik kejelekan secara umum ataupun juga kejelekan pada pribadi-pribadi kita. Walhamdulillah. Tayyib, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita di mana kita masuk pada awal-awal daripada bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bi ghairi hisab. Nah, barang siapa yang mewujudkan tauhid, menerapkan tauhid, maka dia akan masuk ke jannah tanpa hisab. Naam. Ya Abu Hafsah, tahqiqut tauhid, mewujudkan tauhid, menerapkan tauhid itu maknanya apa? Naam. Naam ya Abu Hafsah. Allah musta'an ya Abu Hafsah. Naam, la taqul wallahu alam. Jangan antum katakan wallahu alam. Loh, kok enggak boleh wallahu alam? Bagaimana ini? Kok enggak boleh wallahu alam? Bagaimana ini, Ikhwan? Kenapa? Karena sudah disampaikan ya. Naam, sudah diterangkan dan insyaallah taala sudah dipahami, sudah sampai ilmunya ya. Wallahu alam itu kalau memang betul-betul tidak tahu. Ya. Baru kita katakan wallahu alam bishawab. Barakallahu fikum. Abu siapa? Maulana? Abu siapa? Abu Maulana ya? Naam ya Abu Maulana. Tahqiqut tauhid, mewujudkan, menerapkan kalau bahasa kita itu maknanya bagaimana? Menyembah selain Allah. Hah? Menyembah kepada selain Allah. Naam. Baik. Anda akhina Lutfi mungkin bisa disempurnakan? Bukan itu, bukan ke situ, belum ke situ, ya. Belum ke situ ya. Jangan terlalu maju ke depan. Nah, maknanya, hakikatnya, mentahqiqkan tauhid itu bagaimana, mewujudkan tauhid itu bagaimana, maknanya ini. Ayo, ya. Iya. Ada tambahan? Itu siapa itu? Lupa terus ana afwan. Sama terus. Naam, Indah bin Haris. Allah musta'an. Ana mau tambahan yang lebih tambahan perincian, ya. Naam. Wal Indah Fawaz. Ish, ayuh, bertakhlisih, khalasahu. Ayuh, hewa hadza huwa khallasahu wa saffahu tayyib min syawa'ibi syirki wal bid'ah wa al ma'asi. Ini ya, dengan memurnikannya, dengan membersihkannya ya dari berbagai macam cabang-cabang kotoran kesyirikan, berbagai macam kebid'ahan dan berbagai macam kemaksiatan ya. Nah, itu ya. Barakallahu fikum. Dengan membersihkan, mengikhlaskan, memurnikan ya tauhid kita kepada Allah, dibersihkan dari apa? Dari berbagai macam kotoran apa? Kesyirikan, termasuk juga kebid'ahan. Berbagai macam kebid'ahan ini bisa mengotori tauhid kita, dan bahkan berbagai macam kemaksiatan ini juga demikian bisa mengurangi, bisa merusak tauhid kita. Allah musta'an. Ini ya, barakallahu fikum, bisa dipahami ya. Baik. Anda Abil Haris As-Samarindi, barakallahu fik. Ah, ini mewujudkan tauhid itu bisa diterapkan, diwujudkan dengan apa? Nah, sudah kita sampaikan tadi atau pada pertemuan yang lalu, untuk membersihkan tauhid, memurnikan tauhid dari berbagai macam kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan itu bisa kita realisasikan dengan apa? Apa modalnya, apa bekalnya agar kita bisa membersihkannya? Kan begitu ya? Membersihkan lantai ngepel ini kan, ya pakai sabun, pakai deterjen atau pakai alat pel, kan begitu. Ya. Tayib, maka kalau tauhid ini dengan apa tadi? Dengan ilmu yang pertama. Yang kedua, dengan keyakinan. Tayib, yang ketiga, inqiyad bil amal. Tayib, ahsan. Dengan tiga perkara ya. Naam, dengan tiga perkara sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ya. Bil ilm wal amal wal inqiyad, bil ilm wal madza wal yaqin wal inqiyad. Dengan ilmu, ya. Kemudian setelah ada ilmu, ada keyakinan, yakin tanpa ada keraguan sama sekali, ya. Barakallahu fikum. Yang ketiga kemudian dengan mengamalkannya, ya. Bil inqiyad, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Saya kita lanjutkan ya, ikhwan. Masih dalam beberapa kalimat ya. Penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Kemudian berikutnya, bi ghairi hisabin. Ya. Yani man haqqaqa tauhida dakhala al-jannah bi ghairi hisab, tanpa hisab. Maknanya apa? Ai la muhasabata alaihi. Tidak ada hisab padanya, ya. Tidak ada perhitungan amalan padanya, ya. Langsung masuk ke jannah, ya. Barakallahu fikum. Barang siapa yang betul-betul sempurna tauhidnya, ya. Nah, la muhasabata alaihi, tidak ada hisab baginya. Barakallahu fikum. Yang mana di antara bentuk kesempurnaan tauhid ini akan kita bahas insyaallah taala pada bab-bab yang berikutnya, seperti tidak minta ruqyah, ya, tidak minta dikai, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Ini bentuk-bentuk kesempurnaan tauhidnya sehingga tidak Allah hisab dia, ya. Barakallahu fikum. Dan sebagian disampaikan pada pertemuan yang lalu, di sini hukum kepastian, hukum syariat kepastian. Barang siapa yang menerapkan tauhid dengan sebenar-benarnya, dia masuk ke jannah tanpa hisab, ya. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin tanpa kata apa? Tanpa kata insyaallah, karena ini hukum kepastian, hukum syariat, ya. Pasti dia masuk ke jannah, hukumnya demikian. Kecuali kalau terkait dengan individu-individu, ya. Kecuali terkait dengan apa? Manusia pada diri kita pribadi-pribadi. Nah, ini belum tentu, ya. Barakallahu fikum. Mungkin yang nampaknya khair, masya Allah, nampaknya ahli tauhid soleh, insya Allah taala, ya, beliau masuk ke jannah demikian, insya Allah, ya, dengan kata-kata insya Allah. Baik, yang berikutnya, ikhwan, dalam ayat disebutkan, inna Ibrahim kana ummah, sifat Nabiullah Ibrahim yang pertama, Allah sebutkan sifatnya sebagai bentuk pujian pada beliau, ummatan. Apa makna ummah? Ay qudwatan, suri tauladan. Ya. Contoh teladan beliau, ya. Wa imaman, dan seorang imam, pemimpin, ya. Naam. Mu'alliman lil khairi, orang yang mengajarkan kebaikan, ya. Orang yang mengajarkan kebaikan, masya Allah. Ini sifat yang pertama, pujian yang pertama, ummah. Ummah bimakna ish? Kudua wa imaman mu'alliman lil khair. Terkandung tiga sifat, terkandung tiga makna padanya, pada ummah ini, ya. Beliau seorang kudua, suri tauladan yang baik, dicontoh, ya. Imam juga pimpinan. Barakallahu fikum, mu'alliman lil khair, orang yang mengajarkan kebaikan. Ya. Dan bukanlah setiap orang yang mengajarkan kebaikan itu bisa menjadi qudwa, ya. Nah, tidak semua orang yang bisa jadi demikian ini mengajarkan kebaikan, belum tentu dia itu qudwa. Wallahul musta'an. Mungkin bisa saja dia membaca kitab seperti kita ini. Barakallahu fikum, yang menyampaikan, yang menerangkan, masya Allah, penjabarannya, penjelasannya, masya Allah. Retorikanya, masya Allah. Walhasil penyampainya, masya Allah, gamblang, jelas, dah. Tapi belum tentu dia itu kudua. Mungkin tatkala amalannya menisi ilmunya tidak seperti yang dia sampaikan, ya. Wallahul musta'an. Tidak serasi antara ilmu dengan amalannya. Nah, tapi beliau ini masya Allah, ilmu wal amal, ya. Ilmu wal amal wal yaqin, barakallahu fikum. Nah. Kemudian yang berikutnya, sifat yang kedua yang Allah sebutkan sebagai bentuk pujian kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, qanitan. Qanitan, ya. Qanit ini adalah isim fa'il, ya. Nah, berasal dari masdar al-qunut. Qunut, ya. Apa maknanya? Ya, intinya makna al-qunut itu adalah dawamut ta'ah. Dawamut ta'ah, terus menerus melaksanakan ketaatan, ya, terus menerus melaksanakan ketaatan. Ini makna al-qunut atau qanit, ya. Artinya apa? Beliau adalah orang yang terus menerus senantiasa continue, ya, senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini intinya, ya. Walaupun di sini kan para salaf memaknakan, menafsirkan makna qanit itu dengan penafsiran yang berbeda-beda, ya. Tapi itu tafsir yang berbeda pada lafadznya saja. Ya. Sekali lagi, ya. Di sini para salaf di dalam menafsirkan qanit atau qunut tadi itu, mereka menyampaikan penafsiran yang berbeda-beda, ya. Bagaimana kok bisa berbeda-beda ini? Berarti boleh begini, boleh begitu, ya. Dalam hal ini, ya, dalam hal ini yang diterangkan di sini, ikhwan, cuma berbeda dalam lafadz-lafadznya saja, bahasanya saja. Adapun inti maknanya sama, begitu, ya. Barakallahu fikum. Terkait dengan masalah ini, sebelum Anda masuk menyebutkan penafsiran-penafsiran yang lainnya, ini sebagai contoh nanti, dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam mukaddimah ilmu tafsir, ya, bahwasanya tafsir salaf, penafsiran para salaf itu banyak kita dapatkan penafsiran yang berbeda-beda. Loh, gak bisa? Bisa. Tapi bukanlah penafsiran yang saling tanakut, saling bertentangan, saling berselisihan, bukan. Bagaimana itu maksudnya? Nah, bukanlah sebagaimana penafsirannya antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah misalnya, tidak demikian. Penafsiran mereka ini cuma dalam bahasanya saja, walaupun intinya itu sama, nah, begitu. Nah, demikian, ya, kawan, ini diantara prinsip ilmu tafsir Al-Quran. Barakallahu fikum, ya. Dari kalangan para sahabat menafsirkan suatu lafad ini, lafad A misalnya, dari sahabat yang lain menafsirkan lafad B misalnya, ya, ataupun juga yang berikutnya dari kalangan tabi'in juga demikian, berbeda lafadznya. Itu cuma berbeda pada lafadznya saja, tapi inti maknanya satu. Seperti ini kita sebutkan qanit. Ini ya, inti maknanya, kesimpulannya adalah makna qanit adalah apa? Dawamut ta'ah, terus menerus senantiasa melaksanakan ketaatan. Baik. Dalam masalah ini para salaf memberikan penafsiran yang lain, ya. Barakallahu fikum. Sebelumnya ikhwan, dawamut ta'ah ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Dawamut ta'ah ini penafsirannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian Ibnu Mas'ud sebelumnya dari kalangan para sahabat, Ibnu Mas'ud menafsirkan makna qanit ini adalah al-muti'. Al-muti'. Apa al-muti'? Orang yang mentaati Allah. Al-muti'. Ya. Ini kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya. Jadi bila menafsirkan tentang qanit, ya, secara khusus pada Nabiullah Ibrahim ini, kata Ibnu Mas'ud, ini maknanya adalah al-muti'. Beliau Nabi Ibrahim adalah orang yang mentaati Allah. Ini kata Ibnu Mas'ud, ya. Barakallahu fikum. Dan juga ada penafsiran yang lain dari para salaf, ya. Mereka menafsirkan sebagian yang lain menafsirkan al-khusyu', ya. Qunut di sini bermakna khusyu'. Nah, begitu. Naam. Khusyu', barakallahu fikum. Walhasil, ini kan beberapa lafadz yang berbeda. Bisa dipahami ya? Beberapa lafadz penafsiran yang berbeda. Tapi intinya itu semua apa? Terkumpul pada satu makna. Apa itu kan? Dawamut ta'ah tadi. Ya, khusyuk. Di sana ada ketaatan. Ya. Barakallahu fikum. Ah, demikian ini salah contohnya ya, kan? Ya. Barakallahu fikum. Ya. Penafsiran dengan lafadz yang berbeda-beda. Tapi inti maknanya satu. Begitu ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, sifat yang ketiga, ya, sebagai bentuk pujian Allah kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam, hanifan, ya, hanifan. Apa hanif? Ya, ha? Lurus. Tayyib. Bukan condong. Al-hanif maknanya al-muqbilu ala Allah. Al-muqbilu ala Allah, yang menghadapkan dirinya kepada Allah. Lurus ya. Menghadapkan dirinya kepada Allah, ya. Dengan ibadah tauhid hanya kepada Allah semata, ya. Beribadahnya kepada Allah semata. Al-mu'ridu an kulli ma siwahu. Al-mu'ridu an kulli ma siwahu, yang berpaling dari semua yang selain Allah, ya. Berpaling dari semua selain yang selain Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Al-mu'ridu, yang berpaling, ya, dari semua yang selain Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Dalam bentuk ibadahnya, tadarruknya dan segala macamnya, ya. Segala macam bentuk ibadah itu, ya, barakallahu fikum, ditinggalkan daripada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sifat yang ketiga, ya. Ini kan kalimat ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, ya. Faid, makna al-hanif yang kita baca barusan ini adalah penjelasan dari Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kemudian sifat yang keempat. Sifat yang keempat, ya. Walam yaku minal musyrikin. Dan bukanlah termasuk orang-orang musyrik, ya. Ini sifat yang keempat, walam yaku minal musyrikin, dan bukan termasuk orang-orang musyrik sama sekali. Tidak pernah berbuat syirik sama sekali dan tidak pernah berkumpul dengan orang-orang musyrik, menjauhi bara'ah, berlepas diri pada orang-orang musyrik. Ya. Nah, ini sifat yang keempat. Disebutkan dalam lafaz walam yaku. Ya. Walam yaku, ya. Nam asluha yakun. Ya, asluha yakun bil jazm, sah? dengan jazm pada nunnya, ya. Nah, kenapa jazm Yazidan bisukun huna bisukun? Nah, didukhuli lam alaih, karena masuk lam padanya, lam jazm. Tayyib, tayyib. Kemudian di sini menjadi apa? Yakun menjadi apa? Yaku, ya. Yaku sah, antum lihat yaku. Kenapa ini? Apa tujuannya? Karena apa? Huzifatin nunu takhfifan. Huzifatin nunu takhfifan. Dibuang nunnya yakun, ya. Tayyib. Dibuang nunnya menjadi apa? Yaku. Karena apa? Takhfifan, supaya ringan. Nah, begitu. Ya, untuk meringankan bacaannya. Yaku. Ini kan lebih ringan daripada yakun, ya. Nam. Coba kita terapkan misalnya walam yaku minal musyrikin. Ringan daripada walam yakun minal musyrikin. Ini lebih berat, ya. Berat daripada yang tadi, yang pertama tadi. Baik. Nam. Nam. Awalnya ini apa? Ya, Mbak Haris. Yakun. Ya. Tayyib barakallahu fikum, yakun, ya, menjadi apa? Yaku. Artinya apa? Sebelum yaku, yakun, ya. Nah, karena ada amil jazm, menjadi yakun. Sebelum ada amil jazm, asalnya apa ini? Di sini kan berupa fi'il mudhari'. Bagaimana asal fi'il mudhari'nya? Kana yakunu. Yakunu, sah. Nah, ya, kaf, setelah kaf apa? Nun, sah. Nu, wau, terus nun, kan begitu ya. Nah, masuk padanya lam, dibuang wawunya, ya. Kenapa demikian? Kok jadi yakun ini? Wawunya kemana? Nah, kita tarik lagi ke pembahasan ke belakang. Kenapa demikian kok jadi yakun ini? Padahal asalnya yakunu. Kenapa kok dibuang wawunya? Yang enggak pegang kitab, yang enggak pegang kitab ilmu terawang, terawang. Nah, tembok seakan-akan ada tulisannya yakunu. Nah, fadal. Nah. Gimana, Pak Haris? Lam. Lam. Ya, lam ya. Jadi jazm. Hilangkan nunnya. Enggak, belum ke situ. Itu terakhir. Di jazm dengan apa? Di sukun pada nunnya, ya. Iya. Nah, kan sebelum nun ini harusnya ada huruf waw. Kemana wawnya ini? Ya. Hah? Menyerah? Belum nyerah? Menyerah, Allah Ustaz. Abah Salman, Allah Ustaz langsung menyerah, langsung angkat tangan. Subhanallah. Ya Abul Haris As-Salis. Aywa. Aywa, sebelum ada nun kan huruf waw, ya? Hah? Ya, wawnya. Yang pertama wawnya. Kenapa kok hilang wawnya? Ini pertanyaannya. Aywa. Iya, kenapa kalau ada lam di sini kemudian wawnya hilang? Lah ya, kenapa itu? Kok jadi hilang? Kan yakunu, ya. Yakunu. Dimasuki lam. Kok jadi hilang wawnya ini? Endah Ustaz Salmin. Fadal ya Ustaz Salmin. Allah Ustaz. Ya Allah, min ajal waqt indak. Liltiqa'i sakinain, karena bertemunya dua sukun, ya. Wawnya sukun, nunnya sukun karena ada lam, ya. Nunnya sukun, waw sukun, nun sukun, maka wawnya dibuang. Nah, itu aja jawabannya, gampang ya. Barakallahu fikum. Gampang kalau ada ilmunya. Alhamdulillah. Baik, nah ini kan yaku, ya. Asalnya itu yakunu, ya. Dimasukkanlah lam menjadi apa? Yakun. Begitu ya, waw sukun, nun sukun. Karena ada dua huruf yang bersukun, maka waw yang dibuang menjadi apa? Yakun, lam yakun. Kemudian dalam ayat dikatakan yaku, lam yaku. Mana nunnya dibuang? Kenapa nunnya dibuang? Untuk apa? Supaya ringan dalam bacanya. Alhasil. Ini kan asal usulnya. Barakallahu fikum minal musyrikin, termasuk orang-orang musyrik, ya. Beliau bukan sama sekali termasuk orang-orang musyrik. Ay qad faraqal musyrikin bil qalbi. Yani beliau betul-betul sungguh-sungguh meninggalkan orang-orang musyrik dengan kalbunya, ya, pada batinnya. Tidak ada kecondongan, tidak ada kecintaan sama sekali, ya. Naam, betul-betul meninggalkan mereka pada kalbunya ini. Ya, wal lisan, demikian pula pada lisannya, ya. Demikian juga pada lisannya, tidak ada kata-kata cinta sayang dengan mereka. Baik. Naam, wal badan, demikian pula bahkan badannya pun juga demikian, tidak berkumpul, ya, dengan mereka, ya. Barakallahu fikum. Naam, wa ankaru ma kanu alaihi. Wa ankaru ma kanu alaihi, dan beliau mengingkari apa-apa yang ada pada mereka, ya. Beliau mengingkari apa-apa yang ada pada mereka, bahkan beliau ingkari, ya, bapaknya sendiri Azar, ya, barakallahu fikum, dan berbagai macam tuhan-tuhan mereka, ya. Apa-apa yang ada pada mereka beliau ingkari semuanya, barakallahu fikum. Naam. Ah, ini sifat-sifat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian berikutnya kan ayat yang kedua, walladzinahum bi rabbihim la yusyrikun. Walladzinahum bi rabbihim la yusyrikun. Ini juga sifat pujian Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman, ya. Yang sifat mereka yang paling inti, paling mendasar adalah apa? Dan mereka-mereka yang tidak pernah berbuat kesyirikan, ya. Ini pujian Allah Subhanahu wa taala. Allah memuji mereka, hamba-hamba yang beriman ini, ya. Yang memiliki sifat-sifat berbagai macam sifat, banyak sifat, yang paling mendasar, yang paling inti, yang paling penting adalah tidak berbuat kesyirikan, ya. La ya'budunaha ma'ahu ghairahu. La ya'buduna ma'ahu ghairahu. Mereka ini tidak menyembah, ya, kepada bersama dengan Allah kepada yang selainnya, ya. Naam, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Al-ma'na al-ijmali lil ayat al-ula. Tayib. Makna secara umum pada ayat yang pertama. Ayat yang pertama, ya, tentang sifat-sifat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Annallaha subhanahu wa ta'ala yasifu khalilahu Ibrahim alaihi salam bi arba'i sifatin. Annallaha subhanahu, bahwasanya Allah subhanahu, yasifu khalilahu Ibrahim alaihi salam, mensifatkan khalilnya, kekasihnya Ibrahim alaihi salam, bi arba'i sifatin, dengan empat sifat, ya. Nah, dengan empat sifat. As-sifatul ula, sifat yang pertama, ya. Sebagaimana Allah sebutkan, beliau apa? Seorang ummah, ya. Itu apa? Annahu kana qudwatan fil khairi. Annahu kana qudwatan fil khairi, bahwasan beliau adalah panutan, ya, suri tauladan yang baik, ya, dalam kebaikan. Naam. Barakallahu fikum, sehingga terkait dengan masalah tauhid, syirik, naam, kasih sayang, berlepas diri, ya. Naam, al-hubbu wal bughdu, ya. Bara'ah ini beliau sebagai teladannya, ya. Naam. Barakallahu fikum, bagaimana sikap beliau yang tegas terhadap kesyirikan dan berbagai macam bentuk kesyirikan, berbagai macam syiar-syiar kesyirikan, dan bagaimana pula sikap beliau yang tegas kepada orang-orang musyrik, beliau yang kita contoh, ya, alaihi salam. Walaupun manusia akan mengatakan ini radikal dan segala macamnya, ya, Allah musta'an, Allah musta'an. La haula wala quwwata illa billah. Tayib, litakmilihi maqam as-sabri wal yaqini. Litakmilihi maqam as-sabri wal yaqini, dikarenakan kesempurnaan beliau, ya, dikarenakan beliau menyempurnakan maqam as-sabr, kedudukan kesabaran dan keyakinan. Ya. Naam. Beliau menyempurnakan, ikhwan, menyempurnakan maqam, kedudukan kesabaran, sempurna kesabaran beliau, dan juga maqam keyakinan, sempurna juga keyakinannya. Sehingga dengan itu allazaini bihima tunalul imamatu fid din. Ya. Allazaini bihima, yang mana dengan keduanya ini, ya, digapailah, diraihlah keimaman dalam ad-din, ya. Naam. Waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah kami jadikan mereka ini a'immah, para imam, kudua, pemimpin, panutan, ya. Yang mana mereka memberikan hidayah, menyampaikan hidayah kepada manusia dengan ayat-ayat kami. Ya. Kapan ini bisa sampai pada derajat yang demikian? Tatkala mereka bagaimana, kan? Bersabar, ya, dengan berbagai macam ujian, cobaan, dan mereka itu yakin dengan ayat-ayat kami, ya, yakin, barakallahu fikum, tidak ada keraguan sama sekali, barakallahu fikum. Ini sifat yang pertama. Yang kedua, as-sifatu tsaniyah, ya, pada Nabi Ibrahim, annahu kana khashian. Ini yang saya sampaikan tadi, ikhwan, makna qanit, ya, yang Allah terangkan beliau sifatnya apa, qanit, ya. Baik. As-sifatu tsaniyah annahu kana khashian, beliau adalah orang yang khusyuk, ya. Beliau adalah orang yang khusyuk, muti'an, ya, yang mentaati Allah, ya. Mudawiman ala ibadatillah ta'ala, yang selalu terus menerus continue di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang terus menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna apa? Makna qanit, ya, sifat qanit pada beliau alaihi salam. As-sifatu tsalitsah, sifat yang ketiga pada beliau, annahu kana mu'radan 'ala syirki muqbilan 'ala Allah ta'ala. Ini makna apa, ikhwan? Hanifan. Beliau adalah orang yang hanif. Apa maknanya? Annahu kana mu'radan 'ala syirki, beliau berpaling daripada kesyirikan. Jauh daripada kesyirikan. Muqbilan 'ala Allah, menghadapkan dirinya, menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. As-sifatu tsalitsah, sifat yang ketiga. Sifat yang keempat, ya, kata Allah, walam yaku minal musyrikin. Yaitu apa? Bu'duhu anil syirki. Sifat beliau yang keempat, jauhnya beliau daripada kesyirikan. Jauh, amat sangat jauh, ya. Wa mufaraqatuhu minal musyrikin, dan berpisahnya beliau, ya, dengan orang-orang musyrik. Bukan jauh dengan kesyirikannya saja, tapi tambah lagi dengan apa? Ahlu syirik, musyriknya juga beliau jauhi. Ya. Barakallahu fikum. Tidak menyaksikan acara-acara kesyirikan, tradisi nenek moyang, warisan nenek moyang leluhur, ya. Barakallahu fikum. Jauh dari yang demikian, apalagi sampai menjaga gereja, ya subhanallah. Acara kesyirikan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dijaga, la haula wala quwata illa billah. Jauh Nabi Ibrahim ini bukan dengan kesyirikannya saja, bahkan dengan apa? Musyrikinnya jauh. Bahkan dengan bapaknya. Berlepas diri beliau alaihi salam. Barakallahu fikum. La haula wala quwata illa billah. Kalau dengar haula ya begitu memang Wahabi keras katanya. Kalau dengar mereka begitulah radikal. Ya subhanallah, Nabiullah Ibrahim kedua kita yang kita teladani, yang kita contoh keras radikal. La haula wala quwata illa billah. Siapa yang mau dicontoh? Allah musta'an. Demikian pula bab dalam termasuk bab ini juga tidak mengucapkan selamat Natal misalnya, ya. Walaupun mungkin rekan sekantor, ya, seprofesi ataupun juga yang semisalnya, ya. Allah musta'an. Baik. Yang berikutnya, munasabatul ayatil ula lil bab. Hubungan ayat yang pertama dengan bab, ya, hubungan ayat yang pertama tentang Nabiullah Ibrahim kan dengan bab ini apa hubungannya, ikhwan, sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjadikannya sebagai dalil terkait dengan masalah bab ini. Apa hubungannya? Di mana wajah dalalahnya? Annahu wasafa khalilahu bihadhihi sifat, bahwasanya Allah mensifatkan khalilnya, kekasihnya yang paling terdekat, yaitu Nabiullah Ibrahim, dengan sifat-sifat ini. Yang mana pada sifat-sifat ini, empat sifat tadi, ikhwan, allati hiyal ghayatu fi tahqiqit tauhid. Yang mana pada empat sifat tersebut, ikhwan, itu merupakan puncak di dalam mewujudkan tauhid. Ya. Dengan empat sifat yang ada pada Nabi Ibrahim ini merupakan apa? Puncak keadaan yang paling sempurna di dalam mewujudkan tauhid. Ya. Wa qad umirna bil iqtida'i bihi. Waqad umirna bil iqtida'i bihi. Dan bukan sekedar cuma itu Nabi Ibrahim begitu, Nabi Ibrahim begitu. Bukan demikian semata, bukan. Bahkan lebih daripada itu, waqad umirna, dan kita diperintahkan untuk apa? Untuk meneladaninya, mencontohnya. Ya. Dengan empat sifat tadi, kan, masya Allah, barakallahu fikum, sebagai ummah, ya, sebagai imam, ya, barakallahu fikum, yang kemudian beliau qanit, yang kemudian beliau hanif, yang kemudian beliau ini apa? Walam yakun minal musyrikin. Diperintahkan kita untuk meneladaninya, ya, mencontoh beliau alaihi salam. Itu pada firman Allah fi qoulihi ta'ala, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wallazina ma'ahu. Ini perintahnya. Ya. Barakallahu fikum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala perintahnya, ikhwan, sungguh-sungguh telah ada untuk kalian ini suatu uswah hasanah, suatu suri teladan yang baik, yang direkomendasikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang cocok dengan Allah, yang Allah ridhoi. Ya, pada siapa? Si Ibrahim, pada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, wallazina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Ini, ya, suri teladan kita, barakallahu fikum. Nah, tidak sebagaimana yang dihembuskan, digembar-gemborkan, didengung-dengungkan oleh kaum liberalis dengan Islam Nusantaranya ataupun juga yang lain-lainnya. Ya subhanallah. Allah musta'an. Pertoleransi, ya, segala macam slogan-slogan mereka. La haula wala quwata illa billah. Ya, Al-Qur'an ini seperti jelas terang ayatnya, barakallahu fikum, bukan untuk dijadikan khataman tok, bukan. Khataman dibaca sehari dari pagi sampai sore. Berapa bayarannya, ya, Pak Salman? Berapa sekarang? Tarifnya? 100 ribu per orang, ya subhanallah tarifnya, ya. Al-Quran untuk dibuat itulah haula wala quwata illa billah. Dari mana? Ayat seperti kemana? La haula wala quwata illa billah. Dibodohi, ditaklidkan, dijadikan generasi-generasi taklid untuk ikut dengan konsep-konsep pemikiran yang amat sangat jauh dari Al-Quran. Seperti paham liberalis ini. Ya. Allah musta'an. Baik, barakallahu fikum. Sudah azan, ya? Yang terakhir, ya, man, faedah dari sini yang kita sampaikan tadi, kata Syekhul Utsaimin, ya. Suatu perkara, ikhwan, ya. Intinya kita simpulkan, wajib bagi kita untuk kita ketahui, ya. Tatkala Allah memuji salah satu daripada hamba-hambanya, baik Nabi Ibrahim, ya, Nabi Muhammad, Nabi Musa, dan para nabi, atau juga orang-orang soleh yang Allah puji mereka ini, ya, tidaklah dimaksudkan pada pujian itu hanya sekedar apa? Sekedar sampainya pujian saja, tidak. Ya. Bukan itu saja barakallahu fikum. Bukan hanya Allah menceritakan mereka baik, mereka masya Allah, mereka begini, tidak, bukan sebatas itu saja. Ya. Bukan hanya agar sampai pujian tersebut pada kita, bukan, tapi ditujukan di sana, dimaukan di sana, dimaksudkan hikmahnya ada dua. Kata Syekh Ibnu Utsaimin. Yang pertama intinya ikhwan, hikmah yang pertama, tujuan yang pertama adalah agar ya, kita mencintai orang yang Allah puji tersebut. Ini yang pertama, ya. Agar kita mencintai orang yang Allah puji tersebut. Barakallahu fikum. Nah, sebagaimana pula Allah menghinakan ya, suatu kejelekan ya, agar kita membenci kejelekan dan orang yang mengerjakan kejelekan tersebut ya, begitu kebalikannya. Barakallahu fikum. Seperti Nabi Allah Ibrahim ya, agar kita mencintai beliau dan juga agar kita membenci orang-orang musyrik ya, begitu. Barakallahu fikum. Sebagaimana pula Allah memuji para malaikat agar kita mencintai para malaikat dan membenci yang sebaliknya, yaitu apa? Para setan. Agar kita membenci para setan. Nah, demikian. Dan demikian seterusnya. Ini yang pertama, hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, ikhwan, an-naqtadi bihi fi hadhihi sifat allati athna Allahu biha alaihi. Ya, agar kita meneladani sifat-sifat yang Allah puji pada hambanya tersebut. Nah, agar kita meneladani sifat-sifat yang Allah puji pada hambanya tersebut. Barakallahu fikum. Nah, sebagaimana pada yang sudah kita sebutkan barusan, alhamdulillah. Karena sudah tiba waktunya, kita akhiri sampai di sini pertemuan kita di malam hari ini. Walhamdulillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.